ketemu pisang acang guyu bekem bekem bekem be tungkut tangkat tungkati bekem bekem bekem be tungkut tangkat tungkati wis suwe ora jamu jamu pisang godong menir wis suwe ra ketemu temu pisang dadi pikir bekem bekem bekem be tungkut tangkat tungkati bekem bekem bekem be tungkut tangkat tungkati. Sutra ungu kanggo gemben poso ketemu mesam mesem sutra abang tengahe ireng josu melang yen podo seneng bekem bekem bekem be tungkut tangkat tungkati bekem bekem bekem be tungkut tangkat tungkati wesuwe ora jamu jamu pisang godong katu wesuwe ra ketemu temu pisang ngajak unyu bekem bekem bekem be tungkut tangkat tungkati bekem bekem bekem be tungkut tangkat tungkati wesuwe ora jamu jamu pisang godong menir wis suwe ra ketemu temu pisang dadi pikir bekem bekem bekem be tungkut tangkat tungkati bekem bekem bekem be tungkut tangkat tungkati bekem bekem bekem be tungkut tangkat tungkati bekem bekem bekem be tungkut tangkat tungkati bekem bekem bekem be tungkut tangkat tungkati bekem bekem bekem be tungkut tangkat tungkati bekem bekem